Dan saya bertanya, mana yang paling benar ketika kita sholat berjamaah? Apakah cukup mendengarkan imam baca Fatihah atau kita baca Fatihah juga? Kita harus baca Fatihah juga. Pendapat yang benar, yang rajih insyaAllah ta'ala, wajib bagi makmum, baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ini yang dipilih oleh Al-Syeikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sebab dalam hadis Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini umum, mencakup imam dan makmum. Mencakup imam dan makmum. Baik pada salat jahriyah maupun pada salat sirriyah. Iya. Adapun hadis, "Man kana lahu imam, man kana lahu imam fakana kira fakana qira'atul imam lahu qira'ah," maka ini hadis dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Taib. Jadi yang benar, makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah, ya, pada solat jahriyah maupun pada solat sirriyah. Iya.